Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda Kepek Jimatan rahimakumullah, malam hari ini Rabu malam Kamis, tanggal berapa Bu Ahmad? Cuma di lawar 21 ya, 21 Jumat di lawar 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret 2016. Untuk malam hari ini kita tidak melanjutkan membaca Bulughul Maram karena ada sebuah edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya bacakan sih. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tertanggal Jakarta 7 Jumadil Awal 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2016 Masehi, perihal seruan sholat gerhana. Lampiran hanya satu berkas. Memang edaran ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia. Setelah salam, berdasarkan kajian syar'i, fenomena gerhana merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika terjadi gerhana, disunnahkan umat Islam untuk melakukan sholat gerhana, memperbanyak istighfar dan bersedekah. Dengan ini kami mohon perhatian hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menurut data astronomis, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal, di seluruh wilayah Indonesia akan terjadi gerhana matahari total. Jadi tepat satu minggu yang ke depan. Kita tidak memastikan tapi diperkirakan seperti itu nje. Ya. Yang kedua, agar Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi menginstruksikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kepala Bidang Binmas Islam, Pembimbing Syariah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, dan Kepala KUA untuk bersama para ulama, para pimpinan ormas Islam, imam masjid, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat termasuk kita, melaksanakan sholat gerhana matahari kusyuf sams di wilayahnya masing-masing. Nomor tiga, bersama ini kami sampaikan tata cara sholat gerhana matahari yang dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaannya. Demikian surat seruan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara. Kami ucapkan terima kasih. Di situ tertanda tangani oleh Profesor Dr. Mahasin MA selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Binmas Kementerian Agama Pusat. Artinya ikhwati fillah rahimakumullah, masyaallah muslimin, karena itu adalah seruan dari pemerintah kita. Dan kita memiliki keyakinan untuk taat dan patuh kepada pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Maka untuk malam hari ini kita akan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana. Baik, adapun referensi kita adalah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan ibnu Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dicatat. Jadi judulnya apa ini? Tata cara sholat gerhana. Ya, tata cara sholat gerhana. Harapannya nanti di tiap-tiap kampung sholat gerhana matahari yang mungkin terjadi pekan depan itu bisa diselenggarakan. Jadi kita bisa menjadi semacam apa namanya pelopor atau semisalnya, agar sunnah atau tuntunan Nabi Muhammad SAW ini bisa terlaksana. Mungkin di Masjid Kepek nanti barangkali Pak Dimur Sahid, Pak Dekamiran bisa apa koordinasi dengan Takmir, dalam hal ini Pak Imam Widi Sunarya, Mbah Kaum juga, Mbah Somo. Demikian juga misalkan Mas Aris Manto selaku apa pimpinan remaja dan pihak-pihak yang terkait, agar apa namanya mendapatkan dukungan atau persetujuan agar sholat gerhana itu bisa dilaksanakan di Masjid Kepek. Demikian juga Masjid Juruk, Pak Ali dan Pak Tumirin juga bisa menyampaikan kepada Takmir agar sholat gerhana apa namanya bisa dilaksanakan. Dan itu karena ini adalah tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barangkali besok pas pertemuan kita di Juruk, saya bisa menyampaikan tata cara pelaksanaannya. Insyaallah Jumat malam Sabtu, gitu nggih. Demikian juga yang Cangaan, Pak Marinti mungkin hadir. Kalau misalkan tidak hadir, mungkin ada perwakilan karena ada grup Cangaan namanya. Banyak grup Cangaan. Ya, banyak grup Cangaan, artinya juga monggo diselenggarakan di Masjid Al Mursyid ya. Begitu, Masjid Al Mursyid Cangaan dilaksanakan di sana. Kemudian juga Masjid Serandaan, Mas Arif mungkin bisa apa namanya koordinasi dengan Mbah Supomo selaku Takmir dan Imam di sana. Atau masjid-masjid yang lain, misalkan masjid tempatnya Mas Marno. Mana Mas Marno? Sekaligus jadi imam masanya Mas Marno. Iya. Kan gitu. Artinya dihidupkan sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Karena kita berjalan berdasarkan Al-Qur'an, kemudian juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma', kesepakatan para ulama, lebih-lebih lagi pemerintah menganjurkan, bahkan menyerukan. Bukan cuma menganjurkan tetapi menyerukan. Mungkin di Masjid Karang, Masjid Banyu Urip, Masjid Grogol, kan itu. Walaupun mungkin pesertanya cuma 5, 6, 7, 8, 9, 1 baris, tetap tuntunan Nabi yang satu ini harus dilaksanakan. Karena tidak setiap saat, tidak setiap waktu terjadi gerhana. Lebih sering terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Lebih sering gerhana bulan. Kalau gerhana matahari lebih jarang. Adapun nanti tata cara pelaksanaannya akan kita baca secara ringkas malam hari ini. Alhamdulillah kita barangkali bisa menyiapkan beberapa calon imam sekaligus khatib. Kita punya Syekh Ridwan, ada Ustadz Ubaid, ada Ustadz Firdaus, atau yang lain-lain. Mungkin Pak Dwijo bisa mempelopori di masjid perumahan sana. Sudah ya, sudah dipersiapkan. Alhamdulillah, artinya kita ingin menyemarakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbeda dengan kebanyakan orang yang justru ingin melewatkan peristiwa besar itu. Peristiwa besar itu justru dengan apa? Sebagai wisata. Bahkan di beberapa kota di Indonesia, hotel-hotel yang terdapat di kota itu sudah diboking, ya bukan cuma laris, sudah diboking memang oleh broker-broker itu. Itu kan secara hitungan bisnis menguntungkan kan gitu. Karena berdasarkan perakiraan dari PKMG misalkan, view atau pemandangan matahari gerhana yang paling indah itu di misalkan di Palembang, di Pontianak atau di Manado misalkan. Itu kan berita seperti itu tinggal disebarluaskan melalui biro-biro travel, pariwisata dan yang lainnya. Akhirnya mereka booking hotel besar-besaran, tiket-tiket pesawat sudah langsung di hari itu, sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, bahkan satu pekan sebelum dan setelahnya sudah dibooking oleh broker-broker travel itu. Mereka gak butuh tiket, cuman booking dulu. Kenapa? Jadi tujuan wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Mereka sudah mempersiapkan kameranya, videonya, dan dengan segala acara dan partinya. Tapi alhamdulillah umat Islam selalu terbimbing dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. tetapi kita akan mengamalkan salah satu tuntunan dari tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, harapannya demikian insyaallah. Adapun nanti kepastian waktu dan jam serta menitnya, ya kita tidak bisa memastikan, hanya bisa bersiap-siap. Memang sudah ada perkiraannya, pagi, siang atau sore itu? Pagi ya. Perkiraannya dari pagi artinya kita sudah mulai bersiap-siap. Kan itu di masjid-masjid kaum muslimin. Masjid-masjid kaum muslimin tidak ada keharusan untuk kemudian semuanya ngumpul di masjid kepek misalkan, tidak. Tapi yang di masjid kepek dilaksanakan, masjid Jatisari juga dilaksanakan, masjid Menosoro juga seperti itu, masjid Lendah demikian. Tiap-tiap masjid pada tiap-tiap kampung bisa melaksanakan salat gerhana. Melaksanakan salat gerhana. Insyaallah akan kita baca tata caranya secara ringkas insyaallah taala. Yang pertama bisa dicatat, matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus ayat 5 dan Fussilat ayat 37. Yunus maksudnya apa? Surat Yunus. Yunus ayat 5 dan surat Fussilat ayat 37. Yunus ayat 5 dan surat Fussilat ayat 37. Ya. Matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan surat Yunus ayat 5 dan surat Fussilat ayat berapa? 37. Yang kedua, Salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan kesepakatan ulama. Tadi referensinya kitab karya siapa? Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Jadi salat gerhana hukumnya apa? Sunnah muakkadah berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, walaupun sunnah tetapi statusnya muakkadah. Muakkadah itu ditekankan sekali sehingga eman atau apa namanya sangat rugi apabila dilewatkan begitu saja. Nah, poin yang berikutnya, gerhana terjadi ini baik matahari maupun bulan, ya sama. Kalau kita menyebut gerhana tanpa memberi keterangan matahari dan bulan berarti sama. Gerhana terjadi agar mengingatkan manusia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Isra ayat 59, Allah menyatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami menetapkan tanda-tanda kebesaran itu kecuali dalam rangka membuat orang takut. Artinya agar manusia itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Isra ayat 59. Surat Al-Isra ayat 59. Selanjutnya, tata cara sholat gerhana matahari dan bulan sama. Tata cara sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana matahari dan bulan apa sah? Sama. Tata cara sholat gerhana matahari dan bulan sah? Sama. Berikutnya lagi, ini semuanya serba ringkasan sih. Ringkasan. Walaupun kita bisa membaca dalam banyak referensi, tapi insya Allah dengan cara seperti ini jauh lebih mudah ditangkap dan lebih membekas insyaallah. Poin yang berikutnya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gerhana hanya sekali terjadi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gerhana hanya sekali terjadi, koma, yaitu gerhana matahari. Artinya selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali terjadi gerhana? Sekali, itu pun gerhana matahari. Baik. Ketika matahari mengalami gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kharaja ilal masjid musri'an fazi'an yajurru rida'ah fa shalla bin nas. Nah, artinya coba sekarang kita melihat seperti apakah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana. Pada saat gerhana itu terjadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menuju masjid tergesa-gesa. Musri'an artinya tergesa-gesa, buru-buru. Fazi'an, diliputi rasa takut dan cemas. Bukan tertawa riang, bukan foto dan selfie bareng-bareng, kan itu dianggapnya sebagai satu wisata. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu dalam keadaan takut, cemas. Sampai-sampai yajurru rida'ah. Saking terburu-burunya, selendang yang beliau pakai tidak sempat, apa, selendang yang beliau punya itu tidak sempat dipakai, tapi ditarik. Kan itu. Panjenengan bisa apa membayangkan kalau orang tergesa-gesa itu keluar dari rumah pakai sarungnya gimana? Enggak, pakai sarungnya kan enggak di dalam rumah, tapi keluar sambil weh, kan gitu ya. Atau misalkan kita di dalam rumah misalkan bertelanjang dada karena sumuk, kemungkinan ada sesuatu besar terjadi di depan rumah, misalkan naudzubillah ada kecelakaan, kita keluarkan pakai kaos sambil si, kan begitu ya. Artinya belum sempurna berpakaian, kita sudah keluar, menunjukkan apa? Tergesa-gesa. Nabi Muhammad SAW waktu itu sambil menarik selendang keluar dari rumah. Fasalla bin nas, kemudian beliau memimpin salat kusuf, salat gerhana. Nah, Nabi SAW menyampaikan bahwa gerhana itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Nah, untuk mengingatkan kita agar takut kepadanya. Nah, dan bisa saja gerhana itu adalah sebab turunnya azab dari Allah untuk umat manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi marahnya Allah Azza wa Jal. Dengan apa? Salat, banyak-banyak doa, istighfar, bersedekah hari itu. Demikian juga membebaskan budak. Zaman sekarang memang budak sudah tidak ada, tetapi wa ghairi dzalika minal a'mali shalihah, dan juga amalan-amalan saleh lainnya. Nah, kapan ini dilakukan? Hatta yankashifa ma bin nas. Nah, sampai kemudian gerhana itu hilang. Nah, kata beliau, fa fil kusufi tanbihun linnas wa takhwifun lahum liyarji'u ilallahi wa yuraqibu. Maka dalam fenomena gerhana itu ada semacam peringatan untuk umat manusia agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, poin berikutnya keyakinan bahwa gerhana terjadi, keyakinan bahwa gerhana terjadi, keyakinan bahwa gerhana terjadi karena lahirnya orang besar, karena lahirnya orang besar atau meninggalnya orang besar, keyakinan bahwa terjadinya gerhana karena apa? Lahirnya orang besar lahirnya orang besar atau meninggalnya orang besar adalah keyakinan jahiliyah. Adalah keyakinan jahiliyah. Titik. Nabi Muhammad menghapus itu. Nabi Muhammad menghapus itu. Berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, Nabi Muhammad menghapus itu. Yang dimaksud itu apa yang dihapus ke ya? Keyakinan tersebut. Nabi Muhammad menghapus keyakinan itu. Berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Bukhari, 1041. Nomor hadisnya itu 1041. Abu Mas'ud Al-Ansari. Terlalu cepat sih? Atau kurang cepat, Abu Alifan? Press ya, pas. Hadisnya siapa? Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Bukhari 1041 dan Muslim 911. Muslim 911, Bukhari 1041. Ya. Apalagi kalau keyakinan matahari dimakan buto. Wah. Butone spiro. Ya mohon maaf-maaf saja, yang seperti itu tidak sesuai dengan apa? Ajaran Islam. Kalau Islam mengajarkan seperti apa? Coba kita dengarkan hadis ini. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari tadi, kata beliau, "In kasafatis syamsu yauma mata Ibrahim ibnin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada saat putra kandung Nabi Muhammad yaitu Ibrahim wafat, terjadi gerhana. Pas hari meninggalnya Ibrahim, Ibrahim itu putra Nabi Muhammad, Ibrahim meninggal dunia, pas juga gerhana matahari. Faqalan nasu in kasafatis syamsu limauti Ibrahim. Kemudian orang-orang waktu itu mengatakan, "Waduh, ini gerhana matahari itu karena Ibrahim meninggal ini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Innas syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Yani, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah azza wajalla. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan ketika gerhana bukan karena disebabkan meninggalnya seseorang atau disebabkan lahirnya seseorang. Ini sabda Kanjeng Nabi. Hadisnya Bukhari Muslim. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat gerhana, fafza'u ila dzikrillah wa ila shalah. Segeralah menunjukkan rasa takut kepada Allah dengan berzikir dan melaksanakan sholat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat gerhana. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu dihapuskan oleh Islam. Kita harus yakin bahwa itu tidak terkait dengan apa? Ada calon pemimpin yang lahir atau misalkan ada tokoh besar yang meninggal dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya, selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat gerhana. Waktu pelaksanaan sholat gerhana, sejak gerhana mulai sampai selesai. Sejak gerhana mulai sampai selesai. Karena tadi Nabi mengatakan, "Fa idza ra'aitum dzalika fashallu." Kalau kalian melihat gerhana, laksanakan sholat. Artinya berarti sholat itu kita laksanakan kapan? Ketika melihat gerhana. Sekarang dalam contoh kasus, misal hari Rabu depan, dari subuh misalkan, hujan deras memang mendung, sehingga kita tidak melihat gerhana. Sholat atau tidak? Tidak sholat. Kenapa? Karena kita tidak melihat mana gerhananya. Sebab sholat gerhana itu terkait dengan kita melihat gerhana. Ketika tidak melihat gerhana, berarti kita tidak melaksanakan sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Misal, tapi memungkinkan apa enggak ketika gerhana kemudian hujan? Mungkin. Hah? Mungkin saja. Mungkin saja. Karena musim penghujan. Wallahu a'lam bishawab. Terlihat di daerah yang lain, kita tidak melihat, kita enggak ada keharusan untuk melaksanakan. Yang sholat yang melihat. Misalkan Jawa Timur lihat kita yang di Jogja enggak, ya kita enggak melaksanakan sholat. Kita tidak melaksanakan sholat. Karena apa? Pelaksanaan sholat itu disebabkan apa? Hukum itu terkait dengan kita melihatnya. Nabi mengatakan fa idza ra'aitum dzalik. Kalau kalian melihat hal itu, melihat apa? Gerhana. Kalau tidak melihat, ya tidak. Tapi ya kita enggak usah capek-capek ke Jawa Timur. Wah, mungkin raketa wis Jawa Timur misalkan. Nah, sehingga durasi waktu sholat gerhana, artinya berapa lama sholat gerhana itu dilaksanakan sesuai dengan durasi gerhana. Kalau gerhananya sebentar, ya sholatnya sebentar. Kalau apa gerhananya sampai setengah jam, berarti sholatnya setengah jam. Gerhananya sampai satu jam, berarti sholatnya satu jam. Seperti itulah kurang lebih hitungannya. Nah, kurang lebih hitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, sholat gerhana tidak dapat diqadha setelah selesai. Sholat gerhana tidak dapat diqadha. Diqadha itu apa artinya? Diganti. Nah, setelah selesai. Sholat gerhana tidak dapat diqadha setelah selesai. Contohnya begini, ada gerhana bulan misal, atau gerhana matahari. Gerhana bulan lah, terjadi dari jam 9 malam sampai jam 10. Kan begitu ya. Saya gak tahu terjadi gerhana. Ya, kaum muslimin sudah melaksanakan sholat gerhana. Pas jam 11 jatimala ronda, loh kaya mau neng di? Turu ya. Ramailah sholat gerhana, oh gerhana toh. Ini kan sudah selesai gerhana. Saya yang tadi ketiduran, atau karena tidak tahu, atau karena asik dengan kegiatan yang lain, disyariatkan gak untuk mundur? Saya aku tak sholat gerhana, saya nyusul. Ada acara nyusul-menyusul? Tidak ada. Karena apa? Nabi mengatakan fa idza ra'aitum dzalik. Kalau kalian melihat gerhana sholat, kalau tidak melihat sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya. Titik dua ya. Titik dua. Apa di bawahnya? Beri keterangan A, B, C, D atau strip gitu ya. Strip aja. Strip pertama, dua rakaat jahriyah. Apa arti jahriyah? Bacaannya dijaharkan, dinyaringkan. Seperti sholat subuh itu ya. Ya, dua rakaat jahriyah. Sampun. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah. Iftitah juga enggak? Iftitah juga. Karena pada dasarnya hukum yang berlaku dalam sholat wajib juga berlaku dalam sholat sunnah. Nah, sholat sunnah juga berlaku pada sholat wajib, selama tidak ada yang membedakan. Cuman ini ringkasnya seperti itu. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat panjang. Membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang. Kalau di sini dicontohkan Al-Baqarah. Di zaman Nabi juga seperti itu, Al-Baqarah yang dibaca. Tapi nanti pelaksanaannya kita juga menyesuaikan kondisi masyarakat. Kalau dari awal diumumkan Al-Baqarah, enggak ada yang datang nanti. Arep matun, maun Dawud, apa mupuk segala macam, repot nanti. Artinya nanti dalam prakteknya, monggo yang di Injuruk, Serandaan, Cangaan, yang di sini. Boleh disambung. Misalkan surat Al-Muzammil dibagi dua boleh. Surat Al-Qiyamah dibagi dua boleh. Boleh. Misalkan dalam satu bacaan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus, enggak apa-apa, monggo. Enggak ada masalah mau digabung jadi satu, silahkan. Nah, tapi nanti durasinya seperti yang kita terangkan tadi. Kalau menurut astronomis perkiraan Gerhana itu terjadi berapa lama? Ada yang membaca? 4 menit aja. Itu totalnya, pas totalnya. 4 menit itu pas totalnya, enggak mungkin dari awal sampai akhir 4 menit. Betul enggak? Pas totalnya itu 4 menit, tapi dari sejak tek hitam itu kelihatan sampai hitam itu hilang, kira-kira ada yang membaca enggak? Yang punya informasi lebih dari RRI, mungkin ada peserta dari RRI di sini atau dari Antara, berita Antara. Berapa? 3 jam. Mas Rizky. Oh, ini Pak Guru yang mengatakan 3 jam ini. 3 jam. Kalau kita melaksanakan, kalau misalkan itu di pondok pesantren, alhamdulillah, monggo 3 jam enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di masyarakat, iya. Kenapa? Santri-santrinya juga siap untuk 3 jam itu sudah biasa, sholat 3 jam, 4 jam sudah biasa. Berdiri 3 jam terus ini. Tapi kalau misalkan di masyarakat kita, ya nanti menyesuaikan. Nanti menyesuaikan. Misalkan ya 1 halaman, 1 setengah, 2 halaman, silakan. Ya, kemudian ruku. Strip berikutnya, kemudian ruku. Dengan durasi waktu yang lebih panjang dibandingkan biasa. Monggo dibahasakan seperti apa, silakan. Kalau bahasa saya seperti itu. Dengan durasi waktu lebih panjang dari biasanya. Jadi rukuknya memang lama. Terus yang dibaca apa? Ya diulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Terus diulang-ulang. Terus banyak mungkin gak masalah. Karena apa? Rukuk buat panjang. Setelah itu i'tidal. I'tidal. Ini strip yang keberapa Pak Sarjio? Kira-kira lah. Jiru lupat mo. 4 nuli li. Mo. 5 nuli. 6. Kenangannya Mas Dadang itu. Kemudian i'tidal tetap membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sudah? Kemudian membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca Al-Fatihah lagi. Dan surat yang panjang. Tapi lebih pendek dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi 10 halaman, ini 8 halaman, 6 halaman. Misal, kalau kita misalkan praktek di masyarakat 1 halaman berarti setelahnya misalkan setengah halaman. Kalau sebelumnya 1 setengah kita 1 halaman. Mas Abdullah siap jadi imam ya. Bacanya bagus loh jenengan. Apalagi sudah hafal setengah juz 30 tuh. Juz sudah separohnya loh. Gimana biasanya di sini? Al-Ghazi anjir, alhamdulillah. Saya pernah sekali di sini, setahun yang lalu ya Pak Imam ya. Alhamdulillah. Allah berikan taufik untuk melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kemudian rukuk lagi. Kemudian rukuk lagi. Rukuknya panjang atau enggak ini? Ya panjang juga, buat lebih panjang lah dari biasanya. Kalau biasanya kita rukuk 10 menit, ini berapa? Oh enggak ada 10 menit kita rukuk. Kalau kita rukuk misalkan setengah menit, ini berarti katakan 2 menit, 4 menit, 5 menit. Nah. Setelah itu i'tidal, bangkit dari rukuk, mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Setelah itu sujud. Sujudnya juga lebih lama. Banyak-banyak doa dalam sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Lalu pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Setelah itu tasyahud dan salam. Itu sudah tata cara pelaksanaan sholat, sholat gerhana. Jadi bisa difahami je? Mudah begitu ya Pak Sarjio ya. Allahu Akbar. Kemudian baca iftitah Allahumma bait baini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian amma yatasaalun sampai selesai. Allahu akbar ruku. Subhana rabbiyal azim agak panjang terus begitu. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sedekap lagi. Kemudian membaca Al-Fatihah lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Selesai itu kemudian membaca surat lagi misalkan wan-naziati gharqa wan-nashitati nashta. Kemudian ruku, subhanarabbiyal azim, kemudian Allah akbar. Iktidal dulu. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Berdiri, kemudian apa? Sujud, subhanarabbiyal a'la. Terus banyak-banyak doa di situ. Diperpanjang, kemudian duduk Allahu akbar, duduk seperti biasa, duduk di antara dua sujud kan gitu ya. Rabbi firli warhamli wajibunni dan seterusnya. Kemudian apa? Sujud lagi. Setelah sujud, bangkit berdiri rakaat ke dua. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Setelah sujud yang kedua, duduk kemudian tasyahud ya. Tasyahud kemudian salam ke kanan, lalu salam ke kiri. Nah, berikan keterangan di bawah berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat siapa? Bukhari Muslim. Hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Sedikit lagi nje, ini edisi spesial. Poin berikutnya, setelah sholat, imam dianjurkan untuk memberikan khutbah. Setelah sholat, imam dianjurkan memberikan khutbah. Siapa yang khutbah? Imam sholatnya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Isi khutbahnya yang paling terpenting adalah mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jal, memerintahkan mereka untuk banyak-banyak doa, istighfar dan yang lain-lainnya. Wallahu alam bisawab. Poin berikutnya, apa gimana? Setelah imam, setelah selesai sholat, imam dianjurkan khutbah. Begitu gak Pak Dimingin? Ya. Selesai sholat, imam dianjurkan khutbah. Poin selanjutnya, sholat gerhana disunnahkan dilaksanakan berjamaah. Sholat gerhana disunnahkan dilaksanakan apa? Berjamaah. Sholat gerhana disunnahkan berjamaah, gitu aja gak apa-apa. Sholat gerhana disunnahkan berjamaah. Boleh dilakukan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan kaum putri, kaum putri, ibu-ibu, mbak-mbak ingin melaksanakan sholat gerhana di rumah juga dipersilahkan. Sendiri boleh? Boleh. Sendiri boleh? Jawabannya boleh. Tetapi yang paling afdol yang apa? Yang berjamaah. Wallahu a'lamu bissawab. Monggo Mas Abdullah. Enggak ada itu. Secara khusus tidak ada anjir. Dipaskan matahari wasyamsi, kemudian wal al-qamar karena bulan itu ya. Enggak mesti. Artinya bebas lah. Artinya bebas surat apa saja monggo silahkan. Yang paling terpenting itu apa namanya, justru apa, ketundukan kita, tadzallul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan dari perintah Nabi untuk apa mengerjakan salat itu yang paling terpenting. Nah, itu yang jadi bukan kalau panjang mesti bagus, kalau pendek tidak bagus, enggak. Tapi ini tadi dalam hati kita itu dasarnya takut kepada Allah, takwa kepada Allah ataukah bukan. Itu yang justru yang paling terpenting di situ. Kalau misalkan kalau idealnya salat gerhana itu kan dikerjakan sampai matahari selesai gerhana atau bulan selesai gerhana. Itu idealnya. Kalau kita mampu dan kaum muslimin siap, alhamdulillah. Kalaupun tidak, asalkan tata cara seperti tadi dilaksanakan itu sudah cukup baik, alhamdulillah. Selesai sholat, mendengarkan khutbah, kemudian ternyata gerhana masih ada, yang dianjurkan adalah tetap banyak-banyak berdoa. Tetap banyak-banyak berdoa, berzikir, beristighfar, juga bersedekah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa idza raaitum dzalika fad'ullaha wasallu wa tasaddaqu. Kalau kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah, kerjakanlah salat dan banyak-banyaklah bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tata cara secara ringkas tentang salat gerhana dengan referensi utama kita kitab Al-Mulakhas fil Al-Fiqhi karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari sekarang kita sudah bisa persiapan nggih. Calon-calon imamnya juga, kalau misalkan kita dimintai bantuan jangan ditolak. Mas, di kampung kita mbok diadakan gerhana nanti jenengan yang imam, nggih. Kan itu. Nggih. Sambil bersih, ya apa menghafalannya sudah hampir selesai kok juz amanya. Tinggal berapa halaman lagi. Jadi bisa dipraktekkan, ya kan? Sabdullah ya. Iya, nanti dirangkai-rangkai boleh satu rakaat, lima surat, enam surat, ya mampunya itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah berfirman seperti itu, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tempatnya di tengah lapang atau di masjid? Di masjid. Pelaksanaannya di masjid nggih. Kalau misalnya yang enggak apa-apa boleh.